wa huwa al-ism al-marfu' alladhi lam yuzkar ma'ahu fa'iluh wa uqima huwa muqamahu fa sara marfu'an ba'da an kana mansuban wa 'umdatan ba'da an kana fadlah. Al-maf'ul alladhi lam yusamma fa'iluh adalah isim marfu' yang tidak disebutkan bersamanya fa'il, kemudian didudukkan isim marfu' ini pada posisi fa'il, maka berubahlah dia menjadi marfu' setelah sebelumnya dia mansub, dan berubahlah pula dia menjadi umdah setelah sebelumnya sebagai fadlah. Nah, itu hukum daripada al-maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluh ataupun naibul fa'il. Ya. Fala yajuzu hadzuhu wa la taqdimuhu 'ala al-fi'li wa yajibu ta'nitsul fi'li wa in kana mu'annatsa. Tidak boleh membuangnya, membuang naibul fa'il. Ya, karena dia menduduki posisi fa'il, sebagaimana fa'il tidak boleh dibuang, maka penggantinya pun tidak boleh dibuang. Wala taqdimuhu 'ala al-fi'li, dan tidak boleh pula untuk dia didahulukan dari fa'ilnya. Enggak boleh. Ini juga perubahan yang ada pada naibul fa'il dari sebelumnya sebagai maf'ul. Kalau sebelumnya dia sebagai maf'ul boleh didahulukan. Iya kan? Dari fi'ilnya. Wa yajibu ta'nitsu al-fi'li wa in kana mu'annatsa, dan wajib untuk dijadikan fi'ilnya, atau wajib ta'nitsul fi'li, dan wajib untuk dijadikan fi'ilnya mu'annas dengan menambahkan padanya ta. Wa in kana mu'annasa, apabila naibul fa'ilnya mu'annas. Contoh duribat Hindu wa nahu, dan contoh yang lain idza zulzilatil ardu. Ya. Bisa paham ini? Jadi naibul fa'il adalah isim marfu' yang tidak disebutkan bersamanya fa'ilnya. Kemudian dia didudukan pada posisi fa'il, sehingga berubahlah kondisi dia yang tadinya mansub menjadi marfu', yang tadinya fadlah menjadi umdah. Ya, yang tadinya boleh dibuang tidak lagi boleh dibuang. Yang tadinya bisa didahulukan dari fi'ilnya tidak lagi bisa didahulukan dari fi'ilnya, harus didatangkan setelah fi'ilnya. Ya. Wa yajibu an la yalhaqal fi'la 'alamatu tathniyatin aw jam'in in kana musannan aw majmu'an nahwu duriba zaidani wa duriba zaidun. Dan wajib agar tanda tasniyah ataupun tanda jamak tidak mengikuti fi'il, tidak mengiringi fi'il. Wajib agar fi'ilnya tidak diiringi oleh tanda tasniyah ataupun tanda jamak apabila naibul fa'ilnya musanna ataupun naibul fa'ilnya majmu'. Seperti halnya apa? Fa'il. Ya. Fi'ilnya tidak boleh disertakan padanya tanda tasniyah ataupun tanda jamak kecuali pada lughahnya apa? Akalunil darahis. Ya. Nahwu contohnya duriba az-zaidani wa duriba az-zaiduna. Wa yusamma aidha an-na'ibu wa yusamma aidha an-na'iba 'anil fa'il. Dan disebut juga sebagai naib anil fa'il, pengganti atau wakil dari fa'il. Itu nama lain dari apa? Al-maf'ul alladhi lam yusamma fa'iluh. Hadhihi al-ibaratu li Ibn Malik. Ungkapan ini yaitu an-naib anil fa'il adalah ungkapannya Ibn Malik. Wa hiya ahsanu wa ahsar. Dan ini lebih bagus dan lebih ringkas. Mana yang lebih ringkas antara an-naib anil fa'il dengan al-maf'ul alladhi lam yusamma fa'iluh? Ya jelas an-naib anil fa'il lebih ringkas dan lebih bagus juga menunjukkannya. Wa yusamma fi'luhu al-fi'l al-mabni lil-maf'ul, dan fi'ilnya disebut dengan fi'il yang mabni lil-maf'ul, dibentuk untuk maf'ul, al-mabni lil-maf'ul. Wal fi'lu ataupun al-mabni lil-majhul. Wal fi'lu al-majhul ataupun fi'il yang majhul, yaitu fi'il al-mabni lil-majhul. Wal fi'la alladhi lam yusamma fa'iluh ataupun disebut juga dengan fi'il yang tidak disebutkan fa'ilnya. Fa in kana al-fi'lu madiya dhumma awwaluhu wa kusira ma qabla akhirih. Cara membentuk fi'il yang mabni lil maf'ul ataupun mabni lil majhul adalah apabila fi'ilnya fil madi maka didhommah awalnya, wa kusira ma qabla akhirih, dan dikasrah sebelum akhirnya, dikasrah sebelum huruf akhirnya. Daraba di mabni majhulkan menjadi duriba, awalnya didhommah sebelum akhirnya itu pada ra'nya dikasrah duriba. Wa in kana mudhari'an dhumma awwaluhu wa futiha ma qabla akhirih nahwu duriba zaidun wa yudrabu zaidun. Dan apabila fi'ilnya fi'il mudhari', maka apabila dimabni majhulkan, caranya adalah dengan mendhamma awalnya dan di fathah apa yang sebelum akhirnya. Yudrabu, ya, yu awalnya di fathah, sebelum akhirnya itu pada ra di fathah. Awalnya di dhamma, sebelum akhirnya di fathah. Yudrabu. Nahwu duriba zaidun wa yudrabu zaidun. Ya, cukup sampai di sini. Silakan dibaca syarahnya dari Asy-Syarih. Babul maf'ul alladzi lam sama fa'iluh. Wa uqimu huwa maqamahu muqamahu wa li hadza dzakaruhu aqlul fa'il hatta dhahaba aktsaru al basriyyin wa wal jurjani wal jurjani wal zamakhshari ila annahu fa'il wa huwa al ismu as sharihu al muawwalu bihi al marfu'u lafzun ka duriba zaidun au takdiran nahu duriba musa au mahallan nahu duriba hadza alladhi lam yudhkar ma'ahu fa'ilu ay fa'ilu amilihi min al-fi'li au shabhihi au shibhihi wa idafatul fa'ili للمفعول للملابسة لملابسته لكونه فاعلا لفعل متعلق به المراد بفاعله فاعل في اصطلاح النحاة فلا يرد نحو أنبت الربيع al-baqla fa innal baqla ismun hudifa fa'iluh al-haqiqi ay anbatallahu al-baqla fi waqti ar-rabi' wa uqimu huwa ay dhalika al-maf'ul muqamahu bi dhammim mim ismun makan min aqama أي مقام الفاعل في أحكام كلها كما أشار إلى ذلك المصنف بقوله فصار مرفوعا إلى آخره ثم اعلم أن حذف الفاعل وإقامة المفعول مقامه إنما يكون لأرض لغرض من الأغراض المذكورة في قول بعضهم وحذفك الفاعل للنظام والسجع والتحكير والإعظام والحذف والخوف والإبهام وإثار والعلم والجهل والاختصار تيسر الإنكار واختبار تفتن السامع أو مقدار بكاء أو تخييلك العدول منك إلى أقواهما دليلا ولا والاحتراز ظاهر عن العبث وللوفاق فشكرا في المشهور Minan nafas. Minan nafas. Wala tadunna al-hasar fil madkur bal zari badha huwal ma'ruf fil mashhur. Babul maf'ul alladhi lam yusamma fa'iluh. Bab maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya. Wa uqima huwa muqamah. Dan dia maf'ul tersebut didudukan pada posisi fa'il. Ya. Wa li hadza dzakarahu 'aqbal fa'ili hatta dhahaba aktsarul basriyyin wal jurjani wal zamakhsyari ila annahu fa'il. Oleh karenanya beliau menyebutkannya setelah pembahasan tentang fa'il. Sampai-sampai kebanyakan orang-orang Basrah dan juga Al-Jurjani dan juga Az-Zamakhsyari berpendapat bahwasanya an-na'ib lil fa'il ataupun al-maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluh itu fa'il. Nih, ada yang berpendapat bahwasanya na'ibul fa'il itu fa'il, sama hukumnya. Wa huwa, dan dia al-maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluh adalah al-ismu sharih awil mu'awwal bih. Isim sharih ataupun yang ditakwil dengan yang sharih. Kalau isim yang sharih jelas ya. Turiba Zaidun. Kalau yang mu'awwal bih sharih, apa contohnya? Seperti khifa an yadhhaba Zaidun. Dikhawatirkan Zaid pergi. Khifa zahabu Zaidin. Ditakwil menjadi zahabu Zaidin. Ya. Khushiya an yamuta Zaidun. Khushya mautu Zaidin. Al-marfu' al-maf'ul alladhi lam yusamma fa'ilu adalah isim yang marfu' lafzan, baik pada lafaznya seperti duriba Zaidun, atau takdiran ataupun marfu' pada takdirannya seperti duriba Musa. Musa naibul fa'il. Ya. Marfu' wa alamatu rafi'i ad-dhammah al-muqaddarah ala al-alif. Iya. Litta'adzur au mahallan ataupun marfu'nya pada mahalnya saja seperti pada isim-isim yang mabni seperti isim isyarah duriba hadza. Duriba hadza, hadza naibul fa'il mabni ala sukun fi mahalli raf'in naibul fa'il. Iya. Alladzi lam yuzkar ma'ahu fa'iluh, isim marfu' yang tidak disebutkan bersamanya fa'ilnya. Dibuang darinya fa'il. Ay fa'ilu amilih, yakni tidak disebutkan bersamanya fa'il dari amilnya. Baik berupa fi'il, amil tersebut, ataupun syibhi, yang serupa dengan fi'il. Apa itu? Kalau fi'il, ya yang mabni lil majhul. Kalau syibhi, yang semisalnya adalah apa? Seperti isim maf'ul, ya kan? Isim maf'ul amadrubun Zaidun, ya amadrubun Zaidun, apakah Zaid dipukul? Amadrub sama dengan ayudrubu kan hukumnya. Zaidun sebagai naibul fa'il dari madrub, madrub sifat isim maf'ul. Wa idhafatul fa'il lil maf'ul lil mulabasah, di sini disandarkan fa'il kepada maf'ul dalam ucapannya beliau al maf'ul alladzi fa'iluh, ya kan? Maf'ul yang tidak disebutkan fa'iluh. Fa'iluh, fa'il di sini disandarkan pada apa? Maf'ul ya kan? Maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya, fa'ilnya maf'ul. Di sini disandarkan fa'il kepada dhamir ha yang itu kembali kepada maf'ul. Kata beliau wa idhafatul fa'il lil maf'ul lil mulabasah. Penyandaran fa'il kepada maf'ul adalah lil mulabasah karena adanya kesesuaian, kecocokan, keselarasan. Likaunihi fa'ilan, karena dia sebagai fa'il dari fi'il yang berkaitan dengannya. Ya. Wal murad bi fa'ilih, dan yang dimaksud dengan fa'il di sini alladzi lam yuzkar ma'hu fa'iluh, yang dimaksud dengan fa'iluh adalah fa'iluhu fi istilahin nuhat, fa'ilnya menurut istilah ahli nahu. Apa itu definisi dari fa'il menurut istilah nahu? Al ismul marfu' al madzkur qablahu fi'luh, itu kan isim marfu' yang disebutkan sebelumnya apa? Fi'ilnya, itu definisi fa'il fi istilahi an nuhat. Sehingga fala yaruddu nahu ambatar rabi'u al-baqla al-baqla al-baqla, sehingga hal ini tidaklah dibantah, tidak bisa dibantah dengan ucapan ataupun dengan contoh ambatar rabi'u al-baqla. hujan di musim semi itu menumbuhkan sayur mayur, sayur sayuran. Iya. Di sini mana fa'ilnya? Ar-Rabi'. Kenapa kala Ar-Rabi' disebut isim marfu, yang disebutnya setelah apa? Setelah fi'il. Ya, meskipun kalau menurut istilah ataupun menurut bahasa, secara bahasa fa'il yang hakiki, pelaku yang hakiki yang menumbuhkan sayur mayur adalah bukan Ar-Rabi' tapi Allah, ya kan? Ya. Anbatar Rabi'u al-Baqla. Di sini al-Baqla disebut sebagai apa? Maf'ul. Ataupun Ar-Rabi' di sini sebagai fa'il, bukan naibul fa'il. Karena yang dimaukan dari fa'il di sini adalah apa? Fa'il menurut istilahnya al-Nahwu, yaitu isim marfu yang disebutkan setelah fi'il, bukan pelaku ataupun fa'il menurut bahasa. Kalau menurut bahasa ya pelaku, pelaku hakiki. Maka kembali kepada Allah, al-inbat menumbuhkan sayur mayur itu pelakunya yang hakiki adalah Allah. Tapi itu bukan yang dimaukan, sehingga ini bukan bantahan. Fa innal baqla ismun, sesungguhnya al-baqla adalah isim, hudhifa fa'ilu, dibuang fa'ilnya yang hakiki, fa'il yang hakiki ya, secara bahasa dibuang. Ai anbatallahu al-baqla, yakni asalnya adalah Allah yang menumbuhkan al-baqla, sayur mayur ya. Jadi ucapan ini anbatal ar-rabi al-baqla tidak membantah. Ya, tidak bisa membantah apa yang telah disebutkan. Alladzi lam yuzkar ma'ahu fa'iluh, karena ini maukan dari fa'il di sini adalah fa'il menurut istilahnya ahli nahu, bukan fa'il secara bahasa, pelaku perbuatan. Ya. Ai anbatallahu al-baqla fi waqti rabi, yakni Allah menumbuhkan sayur mayur di waktu musim semi. Difahami ini? Ya, jadi naibul fa'il adalah isim marfu yang tidak disebutkan bersamanya fa'ilnya, fa'il menurut istilah ahli nahu. Ya, bukan fa'il secara bahasa. Kalau fa'il secara bahasa, ya maka terbantahkan dengan contoh ini anbatar rabbi al-baqla. Dibuang di sini. Apanya? Fa'ilnya yang hakiki. Ya. Apakah di sini berarti ar-rabbi sebagai apa? Naibul fa'il bukan. Bukan itu ini maukan. Ini maukan dari fa'il adalah apa? Fa'il menurut istilah. Sehingga Rabi adalah fa'il menurut istilah. Kenapa? Karena dia isim marfu datang setelah apa? Fi'il yang mabni lil ma'lum. Wa uqima huwa ay dzalikal maf'ul muqamah. Kemudian maf'ul tersebut diposisikan pada posisinya fa'il bi dhamil mim muqam, dengan membomah mimnya. Ismu makanin, nama tempat. Ini. Min aqama, dari kata aqama yuqimu. Aqama yuqimu. Nama tempatnya adalah muqam. Ay muqamul fa'il, yaitu pada tempat atau posisinya fa'il. Maf'ul tadi diposisikan pada posisinya fa'il, yaitu dalam hal hukum-hukumnya. Hukum-hukum yang ada pada fa'il diberikan kepada naibul fa'il seluruhnya. Dalam hal i'rabnya ataupun yang lainnya. Kama asyara ila dzalikal musannif biqaulihi fasara marfu'an ila akhirih, sebagaimana hal ini disyaratkan oleh musannif dengan ucapannya fasara marfu'an ila akhirih, maka jadilah dia naibul fa'il marfu' setelah sebelumnya mansub dan seterusnya. Itu mengisyaratkan kepada hukum-hukum yang diberikan kepada maf'ul ketika dibuang fa'ilnya. Thumma alam, sampai di sini ada yang belum paham, ada yang mau ditanyakan, minta diulang. Ya, jadi di sini disantakan fa'iluh, maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya. Jadi idhofahnya itu lil mulabasah, karena ada keterkaitan aja gitu, keterkaitan. Di mana di situ apa? Dia fa'il. Dia adalah pelaku bagi fi'il yang berkaitan dengannya, seperti duriba Zaidun. Ya, di situ dibuang pelaku adorb. Ya, tentunya adorb berkaitan dengan fa'il yang dibuang gitu. Ya sudah, situ aja. Kemudian tadi innama yakunu wa iqamatul maf'ul muqamahu innama yakunu li gharadin minal aghrad al madhkura fi qawli ba'dihim. Kemudian ketahuilah bahwasanya dibuangnya fa'il kemudian didudukan maf'ul pada posisi fa'il tidak lain terjadi karena satu dari beberapa tujuan. Ya. Yang disebutkan oleh sebagian mereka ahli nahu. Jadi dibuangnya fa'il itu ada tujuannya. Ya. Disebutkan di dalam ucapan mereka, wa hadzukal fa'ila lin-nizami was-saja'i wa tahqiri wal-i'zami wal-khawfi wal-ibhami wal-ithari wal-ilmi wal-jahli wal-ikhtisari. فيسر الإنكار واختبار تفطن السامع أو مقدار ذكاء أو تخيلك العدول منك إلى أقواهما دليلا ولاحتراز ظاهر عن العبث وللوفاق فاشكرا من نفث ولا تظن الحصر في المذكور بل ذا هو المعروف في المشهور. وحذفك الفاعل للنظام. Engkau membuang fa'il di antara tujuannya adalah yang pertama lin nizam, untuk nazam. Iya, agar selaras nazamnya. Seperti dalam ucapan orang yang mengucapkan, wa mal malu wal ahluna illa al wada'i' falabudda yawman an turaddu al wada'i'. Iya, turaddu al wada'i'. Nah itu. Wa mal malu wal ahluna illa al wada'i'. Fala budda yauman an turadda alwada'i'u. Turadda di sini dimabni majulkan, turadda alwada'i', untuk nazam. Iya. Sehingga pas ketukannya dan akhirnya juga sama. Iya, wa mal malu wal ahluna illa alwada'i'. Tidak lain harta dan keluarga itu semata-mata sebagai titipan dari Allah. Fala budda yauman an turadda alwada'i'. Dan mesti suatu hari yang namanya titipan akan dikembalikan. Ya. Untuk nazam. Wasaja', dan untuk sajak. Ya, agar akhirnya juga sama. Seperti ucapannya, man tabat sariratuhu humidat siratuhu. Man tabat sariratuhu humidat siratuhu. Humida di sini, humida mabnil majhul. Man tabat sariratuhu, siapa yang hatinya itu baik, humidat siratuhu, maka niscaya perilakunya akan terpuji. Humidat, kalau seandainya tidak dimajulkan maka rusak. Ya. Tidak lagi teratur susunannya. Seperti man tabat sariratuhu hamidan nas misalkan, siratuhu. Jadi enggak pas. Ya. Man tabat sariratuhu humidat siratuhu. Atau ucapan yang lain, man hasuna amaluhu urifa qadruhu. Urifa di sini. Man hasuna amaluhu urifa qadruhu. Siapa yang baik amalannya maka kedudukannya akan dikenali oleh manusia. Wa tahqir, ataupun dibuangnya fa'il tujuannya untuk tahqir, untuk meremehkan, untuk merendahkan. Seperti man udhiya fillah fasabara falahu al-ajr atau al-hadz al-wafir. Iya. Man udhiya, siapa yang disakiti, enggak disebutkan siapa yang menyakitinya, untuk merendahkan orang yang menyakiti tadi. Iya. Man udhiya fasabara, siapa yang disakiti, diganggu, fillah, man udhiya fi sabilillah misalkan, siapa yang dia disakiti di jalan Allah, fasabara kemudian disabar, falahu al-hadz al-wafir, maka bagi dia pahala yang besar. Di sini tidak disebutkan pelakunya, yaitu al-zalim, orang-orang yang zalim. Kenapa? Tahkir, untuk merendahkannya. Ya. Wal-i'zam, atau untuk membesarkan, dalam rangka membesarkan apa fa'ilnya sehingga tidak disebutkan. Seperti ucapannya jin, wa anna la nadri asharun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rasyada. Dan kami, kata para jin, lanat diri, tidak tahu, asyarun urida, apakah jelekannya dikendaki, tidak disebutkan pelakunya Allah, untuk apa memuliakan Allah. Tapi ketika kebaikan disebutkan fa'ilnya, am arada bihim rabbuhum rasyada, arada bihim rabbuhum rasyada, disebutkan ketika kebaikan. Ketika kejelekan tidak disebutkan fa'ilnya, untuk membesarkan Allah dan juga dalam rangka beradab kepada Allah. Wal khawfi, dan juga diantara tujuan lain dibuangnya fa'il, dari dibuangnya fa'il adalah al-khawf, karena takut. Dan ini ada dua macam. Bisa al-khawf minhu, bisa al-khawf alaih. Bisa karena takut kepada pelakunya, kalau disebutkan membahayakan, dia akan dizalimi. Seperti zulima Zaidun. Kalau kamu sebutkan orang yang menzaliminya, kamu khawatir dia akan menzalimi kamu juga, gitu. Sehingga tidak disebutkan. Ini al-khauf minhu. Kalau al-khauf alaihi, kamu takut kepada orang yang, kamu takut kepada pelakunya, kalau disebutkan takut dia dikeroyok misalkan, dibalas dengan balasan yang lebih. Seperti duriba Zaidun, kalau disebutkan Amr yang mukul, dikeroyok, bisa bonyok Amrnya misalkan, ya sudahlah. Al-khauf alaih, takut terjadi sesuatu pada pelakunya kalau disebutkan. Sehingga dibuang fa'ilnya, duriba Zaidun. Kalau dikasih tahu, ternyata yang mukul Amr, ya emang Amr selama ini suka menjahili temannya. Takutnya kalau disebutkan, dikeroyok sama teman-temannya. Di sini gak ada usad, gak ada musyrif. Habis nanti. Ya sudahlah. Duriba Zaidun. Ya. Itu al-khawf minhu. Jadi al-khawf ada dua. Ada al-khawf minhu. Takut dari fa'il. Membahayakan orangnya kalau disebutkan. Atau al-khawf alih. Takut kepada. Takut kejelekan menimpa fa'il kalau disebutkan. Wal-ibham. Atau tujuannya ibham. Menyamarkan. Agar tidak diketahui pelakunya. Seperti contohnya tusuddiqa al-lailata. Diberikan sedekah malam ini. Didatangkan sedekah malam ini. Enggak disebutkan karena pelakunya kepengen enggak disebutkan gitu. Tusuddiqa al-lailah, malam ini diberikan sedekah. Siapa memberi enggak disebutkan. Atau engkau katakan umirtu, saya diperintahkan an untuk apa misalkan? Ashtariya misalkan mata'an, saya diperintah untuk membeli barang. Ya, orang yang memerintahkannya enggak kepengen ada yang tahu gitu. Sehingga antum sebutkan umirtu, saya diperintah ya untuk memberi sesuatu. Kenapa? Karena orangnya enggak kepengen diketahui gitu sama yang lain. Wal isar, isar itu mendahulukan, lebih mementingkan penyebutan maf'ul daripada fa'ilnya. Ya mungkin bisa dicontohkan seperti udhiya, rahimallahu Musa qad udhiya. Sungguh Musa telah diudhiya, disakiti oleh Bani Israel, yang disebutkan Bani Israelnya. Lebih mengutamakan penyebutan maf'ulnya itu, ataupun naibul fa'ilnya itu Musa. Rahimallahu Musa qad udhiya bi aktsara min hadza, enggak disebutkan fa'ilnya karena lebih mengutamakan penyebutan maf'ulnya. Wal ilmi, yang ke berikutnya dari tujuan dibuangnya maf'ul adalah al ilmi karena fa'ilnya sudah diketahui. Seperti wa khuliqal insanu dha'ifa, manusia diciptakan dalam kondisi lemah. Sudah maklum siapa khaliknya, itu Allah Subhanahu wa taala. Wal jahli, ataupun karena tidak diketahui pelakunya. Suriqa al mata'u, barang itu dicuri. Siapa yang nyuri enggak ada yang tahu. Ya sehingga enggak disebutkan. Suriqa al mata'u, barang-barang itu dicuri. Kenapa enggak disebutkan pelakunya? Enggak tahu siapa yang mencuri gitu. Wal ikhtisar, untuk meringkas. Lebih ringkas. Seperti nudhira fil amri, urusan ini telah diteliti. Nudhira, enggak disebutin fa'ilnya. Nudhira fil amri. Untuk meringkas. Ya tentunya ketika tidak membuat di sana kerusakan pada makna. Ya. Kemudian tayassuril inkar, agar kita mudah untuk mengingkarinya. Contohnya, apabila kamu katakan zulima Zaidun, ada orang datang kepada kamu, kamu nuduh saya menzalimi Zaid ya? Enggak, saya mengatakan zulima Zaidun. Enggak menyebutkan fa'ilnya kok. Gampang ngingkarinya kan? Ya gampang. Anu saya mengatakan zulima Zaidun, enggak mengatakan kamu yang menzaliminya kok. Enakan ngingkarinya tuh. Zulima Zaidun. Tapi kalau kamu sebutkan Amrun, ya. Zalama Amrun Zaidan. Nah, berarti jelas ini enggak bisa ngingkari. Kamu iya, iya. Tapi kalau sebutkan ini kan enak. Zulima Zaidun. Datang kamu ya nuduh saya membeli Zaid. Enggak, saya hanya mengatakan zulima Zaidun. Jadi zulimi, enggak menyebutkan pelakunya kok. Iya. Tayassur al-inkar. Waqtibari tafattuni sami', untuk mengetes, menguji perhatian si pendengar. Perhatian enggak dengan kalam kamu ini, maka kamu hilangkan fa'ilnya. Kalau dia paham berarti perhatian dengan kalam kamu. Kalau enggak paham enggak nyambung, ya berarti dia enggak perhatian dengan ucapan kamu gitu. Au miqdari dzaka, atau untuk ikhtibar, mengecek, mengetes kadar kecerdasan dia dengan enggak disebutkan fa'ilnya. Paham enggak? Kalau paham berarti cerdas ini orang. Iya, contohkan sendirilah. Iya. Au takhinikal udula minka ila aqwahuma dalilan, atau engkau menghayalkan, membayangkan al-udul, perpindahan dari satu dalil kepada dalil yang lebih kuat. Ya, ini agak sedikit perlu perhatian dengan contoh kan lebih mudah. Kalau di selain Abul Fa'il contohnya seperti ini. Kaifa halu Zaidin? Bagaimana keadaan Zaid? Misalkan ada orang bertanya kepadamu tentang keadaan Zaid. Kaifa halu Zaidin? Bagaimana keadaan Zaid? Kamu katakan marid. Di sini kamu berpaling udul dari menyebutkan ataupun dari menjelaskan kepada si penanya tadi dengan lafaz misalkan Zaidun huwa marid. Ya. Jadi di sini ada dua dalalah. Dalalah yang pertama dengan lafaz. Kalau kamu jawab misalkan huwa marid berarti dalalahnya dengan lafaz, ya kan? Tapi kalau enggak disebutkan berarti dalalahnya dengan akal. Iya. Marid maksudnya dia marid. Ya, kamu berpaling dari menyebutkan lafaz kepada menyandarkan kepada akal gitu loh. Aina Zaidun? Misalkan apa? Aina Zaidun fil hammam. Ya. Kamu berpaling dari menyebutkan huwa fil hammam, ini kan dalalahnya apa lafzi? Berpaling dari dalalah yang sifatnya lafziyah kepada dalalah yang sifatnya akliyah, menyandarkan akal aja. Fil hammam. Nah, maksud dia Allah. Ngerti dia maksudnya. Dia di hammam, ya itu. Ya, kamu menghayalkan kepada orang yang kamu ajak bicara untuk berpindah dari dalalah lafziyah kepada akliyah. Iya. Ya, kaifa halu Zaid? Alil, sakit. Huwa alil maksudnya. Kamu tidak menyebutkan huwa, ini dalalah lafziyah, berpaling kepada dalalah akliyah dengan sekedar menyebutkan alil. Ya. Seperti itu maksudnya. Dipahami? Tahyiluka al-udula minka ila aqwahuma dalila. Engkau menghayalkan kepada orang yang kamu ajak bicara perpindahan dari satu dalil kepada dalil yang lain yang lebih kuat. Itu sudah cukup, enggak disebutkan lagi, ya kan? Ya, kaifa anu Zaid marid, sudah cukup. Daripada huwa marid. Ya. Kalau huwa marid dalalahnya lafziyah. Kalau marid dalalahnya apa? Aqliyah. Menyandarkan kepada akal dia. Wal ihtirazin zahirin anil abasi. Berjaga-jaga dari adanya al-abas, kesia-siaan. Karena ada indikasi yang zahir di sini disebutkan. Nih ya. Disebutkan ada faedahnya gitu. Seperti dalam firman Allah, wa idza huyyitum bitahiyyah fahayyuha bi ahsana minha, apabila kalian ya diucapkan salam, wa idza huyyitum, apabila kalian disampaikan oleh orang salam, di sini disebutin fa'ilnya kan, enggak ada keperluan abas gitu, enggak perlu disebutkan. Wa idza huyyitum, siapa saja yang salam, ya kan? Anak kecil, orang tua, anak muda, ya kan? Wa idza huyyitum bitahiyyah fahayyu bi ahsana minha. Al-mim ada dalalah. Meskipun sahabat meskipun tidak disebutkan di situ, fa'ilnya sudah paham. Bahkan disebutkan sia-sia gitu. Enggak ada faedahnya, maka jangan disebutkan. Ini dibahas di ilmu balaghah seperti ini. Walil wifaqi, dan untuk keserasian dengan yang sebelumnya. Fashkuran man nafath, maka berterima kasihlah kamu kepada orang yang menyampaikannya. Wala tadhunna al-hasra fil madhkur, dan jangan kamu duga pembatasan pada apa yang telah disebutkan. Maksudnya illah dari dibuangnya maf'ul tidak terbatas pada apa yang disebutkan di sini. Masih ada yang lainnya. Ada yang umum. Wa in uhsirtum. Apa ayatnya dalam surah Al-Baqarah? Uhsirtum. Yang ada uhsirtum. Haji itu. Ketika haji. Ada ingat ayatnya? Fa in uhsirtum. Famastai saruminal hadi. Apabila kalian uhsirtum. Tertahan apakah karena sakit atau karena musuh dan yang lainnya umum, iya. Atau yang lainnya masih ada, masih banyak di sana. Bal dzahul ma'ruf fil masyhur, bahkan inilah yang ma'ruf pada yang telah masyhur. Jadi membuang fa'il ada tujuannya. Nazam sajak tahkir, meremehkan fa'ilnya. Ya Allah, membesarkan fa'ilnya yang tidak disebutkan. Al khauf ada dua, ya, al khauf minhu wal khauf alaihi. Ibham untuk menyamarkan, isar lebih mementingkan maf'ulnya, al-ilm karena sudah diketahui fa'ilnya, al-jahal karena tidak diketahui fa'ilnya, al-ikhtisar untuk meringkas, tayassur inkar agar mudah untuk mengingkari, ikhtibar tafattun sami' untuk menguji perhatian orang yang mendengar yang kamu ajak bicara, untuk menguji kadar kecerdasannya, ya, untuk membayangkan perpindahan dari satu dalil kepada dalil yang lain yang lebih kuat. untuk berjaga-jaga dari al-abas, sia-siaan, walil wifaq, dan untuk keserasian. Nah itu tujuan-tujuan dibuangnya fa'il. Jadi harus ada tujuannya, nggak boleh ada tujuannya, apalagi di sana nggak ada apa indikasi apa ataupun siapa pelakunya, sehingga faedahnya kurang. Ya. Dalam ilmu balaghah, kalau ada satu kalimat dalam kondisi yang satunya panjang, yang satunya lebih ringkas, dalam kondisi makna yang ditunaikannya sama, maka yang lebih bagus adalah yang ringkas tadi, yang lebih ringkas tadi. Fasara bisa babi iqamatihi, sudah dibaca belum nih? Ini kepanjang. Silakan dibaca. Siapa gilirannya? Fasara bisababi iqamatihi muqam al-fa'il muttasafan bi ahkamihi min haythu innahu sara marfu'an marfu'an ba'da an kana mansuban wa sara umdatan la yatimu al-kalamu bidunih ba'da an kana fadlatan yatimu al-kalamu bidunih fala yajuzu khatfuhu likawnihi umdatan wala taqdimuhu ala al-fi'li liqiyamihi maqam al-fa'il muqam al-fa'il wa qad kana qabla dhalik jaizul hadfi wa taqdimi wa jaizu. وقد كان قبل ذلك جائز الحذف والتقديم ويجب تأنيث الفعل أو ما هو في تأويله إن كان نائب الفاعل مؤنثا حقيقيا نحو ضربت هند وإعرابه ضرب فعل ماض مغير الصيغة والتاء علامة تأنيث هند نائب الفاعل والأصل ضرب زيد هندًا فحذف الفاعل إما للجهل به أو لغرض آخر من الأغراض السابقة وقيم المفعول به مقامه في الإسناد إليه فصار مرفوعًا وأنث الفعل له كما يؤنث إذا كان الفاعل مؤنثًا ونه إذا زلزلت الأرض ويرابه إذا ظرف لما استقبل من الزمان زلزل فعل ماض مغير الصيغة التاء علامة تأنيث الأرض نائب الفاعل وعلامة رفع ضم آخره والتأنيث في هذا جائز لا واجب لأن الأرض من مجاز التأنيث ويجب أن لا يلحق الفعل المبني للمفعول علامة تثنية أو جمع إن كان المفعول الذي لم يسمى فاعله مثنى أو مجموعا أو ما في معناهما نحو 22 كما يجب ذلك في الفاعل نحو ضرب الزيدان وضرب الزيدون بحذف علامتي التثنية والجمع ولا يقال ضرب الزيدان ولا ضربوا الزيدون ومن العرب من يلحقه ذلك كقوله ومن العرب من يلحقه ذلك قوله ألفيت عينك عند القفا أولى فأولى لك ذواقية ويسمى أيضا المفعول الذي لم يسمى فاعله النائب عن الفاعل وهذه العبارة لابن مالك قال أبو هيان ولم أرها لغيره قال المؤلف كابن هشام وهي أحسن لأنها أوضح في بيان المراد وأخصر من الأولى أي والمعرب ينبغي له أن يختار الأوضح والأخصر كما قاله في المغني في التعبير بها أولى لأن النائب الفاعل يكون مفعولا وغيره قال الفاكهي wa tawassa'a fihi bi anna al-ula yani al-mafula ma lam yusamma fa'iluhu sarat alaman bil ghalabah fi urfihim alama yaqumu muqam al-fa'il min maf'ulin aw ghairihi bihaythu law utliqo fahima minhu dhalik. فصار بسبب إقامته مقام الفاعل متصفا بأحكامه من حيث إنه صار مرفوعا بعد أن كان منسوبا. Dan jadilah, mana di sini isimnya صار؟ ها؟ المفعول الذي لم يسمى فاعله. Maka jadilah مفعول yang tidak disebutkan fa'ilnya ataupun yang mudah atau ringkas disebutkannya. Maka jadilah naibul fa'il dengan sebab dia menduduki posisi fa'il, jadilah dia mutasifan, tersifati dengan hukum-hukum di mana dia menjadi marfu' setelah sebelumnya mansub. Wa sara umdatan la yatimul kalamu biduni, dan jadilah dia umdah yang mana kalam itu tidak sempurna tanpa umdah. Umdah itu mubtada, khobar, fi'il, fa'il atau naibul fi'il, naibul fa'il lah itu. Ba'da an kana fadlah, dia menjadi umdah setelah sebelumnya sebagai fadlah. Yatimul kalam biduni, yang mana kalam itu sempurna tanpa adanya fadlah. Fala yajuzu hadzuhu likaunihi umdah, sehingga tidak boleh membuang naibul fa'il karena dia sudah menjadi umdah. Wala taqdimuhu 'alal fi'li, dan tidak boleh naibul fa'il didahulukan dari fi'ilnya. Liqiyamihi maqamal fa'il, kalau qiyam dari qama yaqumu ya. Karena dia menempati tempatnya fa'il. Wa qad kana qabla dzalika jaizul hadzi, padahal sebelum itu naibul fa'il ketika dia masih menjadi maf'ul dalam kondisi jaizul hadzi boleh dibuang. Wa taqdimu, dan juga boleh didahulukan dari fi'ilnya. Iya kan? Fariqan kadzabu wa fariqan yaqtulun. Wajibu ta'nitsul fi'li, dan wajib untuk menjadikan fi'ilnya mu'annas, untuk memu'annaskan fi'ilnya. Au ma huwa fi ta'wilih, ataupun memu'annaskan apa yang dia pada ta'wilan fi'il. Seperti madrubatun hindu misalkan, madrubatun dimu'annaskan dengan ta' marbutah. In kana naibul fa'il mu'annasa, wajib untuk memu'annaskan fi'ilnya apabila naibul fa'ilnya mu'annas haqiqi. Ya, kalau majazi ya, silakan antum pilih ya. Nahu duribat hindu wa i'rabu i'rabnya duriba fi'lun mad mughayyir sighah, jadi duriba adalah fi'il madhi yang mughayyir sighah, yang bentuknya dirubah atau mabni lil majhul boleh juga. Wa ta'alamatu ta'nis, sedangkan ta adalah tanda ta'nis hind naibul fa'il. Wal asl, asal dari duribat hindu adalah duraba zaidun hindan. Fahudhifal fa'il, maka dibuanglah fa'ilnya itu Zaid. Imma lil jahli, ada kalanya karena tidak diketahui pelaku pemukulan ini. Aw li gharadin akhar, ataupun karena tujuan yang lain. Dari tujuan-tujuan yang telah lewat. Wa uqimal maf'ul bihi muqamahu fil isnad ilaih. Kemudian, maf'ul bih ditempatkan pada tempatnya fa'il dalam hal isnad ilaih. Jadi dia menjadi musnad ilaih. Iya. Musnad ilaih adalah fa'il, di antaranya musnad ilaih. Naibul fa'il juga musnad ilaih. Kalau dikatakan dalam contoh ya, ya kharaja Muhammadun, mana musnad ilaihnya, mana musnadnya? Ya kharaja Muhammad, Muhammad musnad ilaih, tempat penyandaran. Kharaja al-khuruj adalah sesuatu yang disandarkan kepada Muhammad. Sekarang ganti bentuknya. Duriba Zaidun, mana musnad ilaih, mana musnadnya? Musnadnya Zaid. Musnadnya sesuatu yang disandarkannya adalah apa? Adorb kepada Zaid. Jadi musnadnya adorb pemukulan. Tempat penyandarannya kepada naibul fa'il tadi, yaitu apa? Zaid. Duriba Zaid. Ya. maka maf'ul diposisikan pada posisinya fa'il dalam hal isnad ilaih. Dia dijadikan sebagai musnad ilaih. Sebagaimana fa'il? Sebagai musnad ilaih. Jadi yang namanya jumlah sempurna itu adalah jumlah yang terdiri dari apa? Musnad dan musnad ilaih. Itu jumlah yang mufidah. Apakah bentuknya ismiyah jumlahnya? Mubtada khobar ataupun apa? Fi'liyah. Ya. Mubtada khobar sebagai Zaidun Alimun. Itu isinya musnad dan musnad ilaih. Mana musnadnya pada contoh Zaidun Alimun? Ya. Musnadnya adalah alim. Al-ilm disandarkan. Sesuatu yang disandarkan adalah ilm. Tempat penyandarannya apa? Zaid. Fasara marfu'an. Maka jadilah dia marfu'. Wa unnitha al-fi'lu lahu kama yu'annathu idha kana al-fi'lu mu'annatha. Kemudian fi'ilnya dijadikan mu'annas. Bersama naibul fa'il yang mu'annas. Sebagaimana dimu'annaskan fi'il bersama fa'il yang mu'annas. Wa nahu. Dan contoh dalam Al-Quran adalah idza zulzilatil ardu, apabila bumi diguncang. I'rabuhu, i'rabnya idza dzarfun limastaqbal. Idza adalah dzarf untuk yang akan datang. Minaz zaman, dari waktu. Zulzila adalah fi'lun madh mughayyiru shighah, dari zalzala. Atta alamatu ta'nis, sedangkan ta adalah tanda ta'nis. Al-ardu naibul fa'il, al-ardu naibul fa'il. Wa alamatu raf'ihi, tanda rafa'nya adalah dhammu akhirih, dhammah di akhirnya. Ya, ardu. Wa ta'nis fi hadha, menjadikan fi'il mu'annath pada contoh ini idza zulzilat, itu sifatnya jaiz, boleh, tidak harus. La wajibun, bukan wajib. Kenapa? Li'annal ardu min majazi ta'nis, karena al-ard adalah di antara isim yang ta'nisnya atau mu'annathnya majazi. Ya. Aslinya apa? Idza zulzilatil ardu, idza zalzalallahu al-ardu. Ya. Wajib an la yalhaq al-fi'l al-mabni lil maf'ul alamatu tathniyah aw jam'in. Dan wajib untuk tidak menyertakan bersama fi'il yang mabni lil majhul tanda tathniyah ataupun tanda jamak. Jadi wajib untuk tidak kita sertakan bersama fi'il yang mabni lil majhul itu tanda tasniyah dan tanda jamak. In kana al-maf'ul alladhi lam yusamma fa'iluhu, apabila maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya ini musanna. Apabila naibul fa'ilnya musanna ataupun naibul fa'ilnya jamak. Wajib kita tidak menyertakan pada fi'ilnya tanda tasniyah ataupun tanda jamak. Aw ma fi ma'nahuma, ataupun apabila fa'ilnya pada apa yang semakna dengan musanna ataupun yang semakna dengan jamak dari mulhaqat, dari yang mulhaq. Isnan mulhaq dengan musanna, ishrun mulhaq dengan apa? Majmu'. Ini juga kalau dijadikan sebagai fa'il tidak butuh kita sertakan bersama apa? Fi'ilnya tanda tasniyah, tidak boleh tanda jamak. Kama yajibu dzalika fil fa'il, sebagaimana wajib untuk tidak menyertakan tanda-tanda tersebut bersama fa'il. Ya. Sudah lewat ya. Nahu contohnya duribaz zaidan. Duribaz zaidun bihazzi alamatai at-ta'nithi wal jam'i, dengan membuang dua tanda tasniyah dan jamak. Wala yuqal, tidak boleh dikatakan duriba az-zaidan. Tidak boleh pula dikatakan duribu az-zaidun. Wa min al-arabi man yulhiqu, jadi kalau yulhiqu al-haqu yulhiqu butuh kepada dua maf'ul. Kalau lahiqa yalhaqu hanya butuh kepada satu maf'ul. Di sini ada dua maf'ul. Ha dan zalik. Iya. Wa min al-arabi man yulhiquhu dzalik, di antara orang Arab ada yang ilhaq menyertakan tanda tersebut, ya, bersama fi'il. Yulhiquhu, ha kembali mana? Pada fi'il. Dzalik kepada tandanya. Di antara orang Arab ada yang menyertakan bersama fi'il tanda-tandanya sebagaimana bersama fa'il. Ka qaulihi, seperti ucapannya ulfiyata aynaka indal qafa awla fa awla laka idza waqiyah. Ulfiyata aynak, didapati kedua matamu indal qafa, berada di tengkukmu. Jadi matanya begitu awasnya, senantiasa dia memperhatikan apa yang di belakangnya, seperti dia memiliki mata di tengkuknya, mewaspadai ya apa yang ada di belakangnya. Barangkali ada musuh yang akan membunuhnya, menyerangnya. Aula faula laka dzawaqiyah, maka sebentar lagi engkau binasa. Sebentar lagi engkau binasa. Dzawaqiyah, dzawaqiyah sebagai hal dari kaf. Ya, didapati kedua matamu ya, dalam yang senantiasa dalam kondisi waqiyah, berjaga-jaga. Indal qofa, didapati pada tengkuk. Aula fa'aula lak. Di sini makna aula fa'aula lak disebutkan oleh Al-Asmu'i adalah qarrabahu ma yuhliku. Ya. Perkara yang membinasakannya telah dekat kepadanya. Ataupun qurbuhu ma yuhliku. Dia mendekati kebinasaan. Sebentar lagi engkau akan binasa. Meskipun dia terus kondisinya seperti itu, dalam kondisi berjaga-jaga, waspada, mengetahui kondisi yang ada di depan dan belakangnya, ya suatu hari dia akan binasa juga. Di sini syaitnya mana? Ulfiyata. Ditambahkan di situ apa? Tanda tasniyah. Bukan ulfiyat. Ulfiyah, mabnil majur dari alfa yulfi, mendapati. Apa itu dalam surah Al-Baqarah? Balqalu inna wajadna, balqalu inna alfayna ya. Inna alfayna aba'ana ala ummah. Alfayna. Kemudian sampai di sini ada iskal. Sebelum kita lanjutkan. Hah? Wallahu alam, contohnya saya enggak bisa mencontohkan. Yang mana? Ya. Ya, contohnya itu sih gampang. Ya tadi kan seperti dikatakan duriba Zaidun. Duriba Zaidun. Sudah difahami oleh orang yang kita ajak bicara siapa pemukulnya, sehingga kita tidak sebutkan. Kalau kita sebutkan misalkan Amrun Borba Amrun Zaidan, berarti di sini dalalahnya apa? Lafzi kan, yang menunjukkan pemukulnya itu adalah Amr. Tapi kalau kita tidak sebutkan, dalalahnya adalah apa? Akli, sudah tahu dia dari korina-korina ataupun jadian yang dialami. Ya kadang dalam satu contoh berkumpul berapa, iya bisa. Wa yusamma aidha al-maf'ul alladhi lam yusamma fa'iluhu an-na'ib an-na'iba 'anil fa'ili wa hadhihi al-'ibarati li Ibn Malik. Dan juga dinamai maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya dengan an-na'ib 'anil fa'il. Dan ini yang masyhur ya, yang sering kita gunakan, dan ini yang paling ringkas dan paling bagus. Wa hadhihi al-'ibaratu li Ibn Malik. Ungkapan ini adalah ungkapannya Ibnu Malik. Qala Abu Hayyan, dikatakan oleh Abu Hayyan, walam arha li ghairihi, dan saya tidak mengetahuinya dikatakan oleh selain Ibnu Malik. Qala al-muallif ka Ibnu Hisham, dikatakan oleh penulis seperti Ibnu Hisham, wa hiya, dan dia ungkapan an-naib 'anil fa'il ahsan, lebih bagus. Li'anna awdah fi bayanil muradi, karena ini lebih bisa menjelaskan maksudnya. Wa akhsar, dan lebih akhsar, lebih ringkas. Minal ula, daripada yang pertama. Al-maf'ul alladhi lam yusamma fa'iluh. Ay wal mu'ribu, yakni seorang pengirab, yanbaghi lahu an yakhtar al-awdah wal akhsar. Seyogianya bagi dia untuk memilih yang paling awdah, paling terang penunjukannya dan paling ringkas lafadznya. Ya. Awdah terkait dengan maknanya, akhsar lafadznya. Kama qalahu fil mughni, sebagaimana ini dikatakan oleh Ibnu Hisham di dalam kitab Al-Mughni, Mughni Labib. Fatta'biru biha awla, li'anna na'ibal fa'il yakunu maf'ulan wa ghairah. Maka ungkapan dengan an-na'ibu na'ibal fa'il itu lebih utama daripada ungkapan apa? Dengan al-maf'ul alladhi lam yusamma fa'iluh. Kenapa? Li'anna na'ibal fa'ili yakunu maf'ulan wa ghairah. Karena yang namanya na'ibul fa'il kadang berbentuk maf'ul, kadang selain maf'ul. Tapi kalau dikatakan al-maf'ul alladhi lam yusamma fa'iluh, berarti bentuknya harus apa? Maf'ul terus. Tapi kalau an-na'ib umum itu masuk di dalamnya apa? Apa? Maf'ul dan juga selain maf'ul. Iya. Difahami ini. Qala al-Faqih, qala al-Faqih wa tawassa'a fihi bi anna al-aula fi anna al-ula yani maf'ulun. Di sini ada alif lamnya enggak? Maf'ulun atau al-maf'ul? Hah? Maf'ulun ya? Tadi antum baca kayak ada alif lamnya, al-maf'ulu. Enggak ada ya? Qala al-faqih wa tawassa'a fih bi anna al-ula yakni maf'ulu ma lam yusamma maf'ulun ma lam yusamma fa'ilu sarat 'alaman bil ghalaba fi 'urfihim 'ala ma yaqumu maqama al-fa'ili min maf'ulin aw ghairihi bi haitsu la utliqa fuhima minhu dhalik. Dikatakan oleh al-faqih wa tawassa'a fih, dan bisa juga untuk kita berluas-luas padanya, artinya boleh kita menggunakan kalimat tadi al-maf'ul alladzi lam yusamma fa'ilih min bab tawassu', yaitu bahwasanya bi annal ula, bahwasanya yang pertama penamaan dengan apa al-maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluh itu sarat 'alaman, telah menjadi nama bil ghalabah fi 'urfihim, nama yang telah mendominasi pada uruf mereka, yaitu mendominasi apa saja yang dia menduduki posisi fa'il, apakah bentuknya maf'ul ataupun selainnya. Jadi sudah menjadi nama yang mendominasi. Nama yang mendominasi, yang itu digunakan untuk semua yang menggantikan dari apa? Fa'il. Bukan hanya maf'ul, tapi juga yang lainnya. Seperti apa dekatnya? Pembahasan yang seperti ini dengan dekatnya apa? Jamak mu'anith salim, ya kan? Sebagian mengatakan yang lebih tepat adalah apa? Majumi'a bi'alifin wa ta'in mazidatain lengkap. Tapi dijawab bahwasanya nama tadi ya sudah menjadi nama yang sudah mendominasi, bukan membatasi pada isim-isim yang ketika dijamakan salim selamat mufrodnya, bukan pembatasan ini. Ya. Ataupun karena melihat contoh-contoh atau kebanyakan contoh-contoh yang ada di bawahnya, ya dia juga melihat kebanyakan contoh-contoh yang terjadi padanya. Sifami nih. Qala al-faqih wa tawassa' fi. Kata al-faqih bisa di situ kita berluas-luas padanya, yaitu dengan kita katakan bahwasanya yang pertama yaitu penamaan maf'ul ma lam yusamma fa'iluh itu telah menjadi nama yang sudah mendominasi pada urufnya mereka ahli nahu, mendominasi ala bil ghalaba ala situ, mendominasi pada apa saja yang dia menduduki posisi fa'il, apakah bentuknya maf'ul ataupun selainnya, umum juga. Bihaitsu la utliqa fuhima minhu dzalik, di mana kalau nama tadi al-maf'ul alladzi lam yusamma fa'ilu dilepas diucapkan fuhima minhu dzalik, maka ini fahami adalah itu, yaitu segala yang menduduki posisi fa'il apakah maf'ul ataupun selain maf'ul, nanti akan disebutkan apa saja yang bisa menggantikan ataupun menduduki apa posisi fa'il pada paragraf yang akan datang. Wa yusamma fi'luhu alladzi yubna lahu, dan fiilnya yang dimabnikan untuk naibul fa'il disebut, belum selesai di sini. Iya. Wa syartuhu, dan syaratnya an yakuna mutasarrifan, agar fiilnya yang dimabni majhulkan itu adalah fiil yang mutasarrif. Iya. Bukan jamid, taman, bukan naqis. Bagaimana dengan fiil yang jamid? Fal jamid la yubna lahu bil ittifaq. Maka fiil yang jamid tidak bisa dibentuk dengan mabni lil majhul atau dibentuk untuk naibul fa'il bil ittifaq, dengan kesepakatan para ahli nahu. Wa kadza al fi'lun naqis, demikian pula fi'il yang naqis seperti kana wa akhwatuha, ya. Itu tidak boleh, tidak bisa dijadikan untuk naibul fa'il indal basriyin, menurut orang-orang Basrah. Berarti di sini ada isyarah bahwasanya selain mereka dari orang-orang Kufah membolehkannya. Al-fi'l al-mabni lil maf'ul yusamma fi'luhu al-fi'la al-mabni lil maf'ul, maka fi'ilnya, fi'il yang diperuntukkan untuk naibul fa'il disebut dengan fi'il yang mabni lil maf'ul. Iya. Ay al-mabni ala sighati man haqquha al-isnad ila al-maf'ul ala jihati wuqu'ihi 'alayhi. Al-fi'lu al-mabni al-maf'ul adalah al-mabni, fi'il yang dibentuk ala sighah, di atas sighah yang hak sighah ini adalah disandarkan kepada maf'ul. Perhatikan di sini. Al-fi'lu al-mabni al-maf'ul, fi'il yang mabni al-maf'ul adalah fi'il yang dibentuk di atas satu bentuk yang mana hak bentuk ini adalah disandarkan kepada maf'ul. Penyandarannya ala jihati wuku'ihi alaih, di atas sisi terjadinya fi'il ini padanya, di atas sisi atau di atas sisi menimpanya fi'il itu padanya, terjadinya ataupun menimpanya fi'il itu padanya. Kita contohkan agar lebih mudah. Iya. duriba zaidun. Duriba adalah fi'il yang mabni lil maf'ul, iya kan? Duriba dari doroba. Ya, hak duriba ini adalah disandarkan kepada maf'ul, disandarkan kepada maf'ul kan? Duriba zaidun. Asli kan maf'ul. Nah, sisi penyandarannya adalah di atas sisi wuku'ihi alaih, terjadinya adverb tadi padanya, menimpanya. Berarti tadi duriba zaid. Zaid dipukul, berarti zaid tertimpa apa? Pukulan. Itu sisi penyandarannya. Iya. Jadi paham enggak? Ala jihati wuku'ihi alaih, dari sisi terjadinya fi'il tadi, adverb dalam contoh tadi, menimpa maf'ul tadi. Duriba zaidun. Di sini disandarkan sighah durib kepada maf'ul, di mana penyandarannya di atas sisi terjadinya adverb tadi menimpa pada zaid. Duriba zaidun. Ya. Quri'al Qur'an. Al-qira'ah menimpa Al-Qur'an. Mengenai Al-Qur'an. Bisa dipahami? Hah? Ada yang belum jelas? Hah, Amam? Ngerti? Ngerti enggak? Iya. Saya ulangi. Barangkali ada yang belum paham, malu bertanya, saya ulangi. Fi'il yang mabni lil maf'ul adalah fi'il yang dimabnikan di atas sighah bentuk, yang sighah ini haknya adalah agar disandarkan kepada maf'ul dan penyandarannya di atas sisi terjadinya fi'il tersebut menimpa maf'ul. Duriba zaidun. Quri'al Qur'anu. Wa yusamma aidho al-fi'lu al-fi'la al-majhul. Dan juga disebut dengan fi'il yang majhul. Ay al-majhul fa'iluh. Yakni fi'il yang majhul tidak diketahui fa'ilnya. Wa yusamma ataupun tidak disebutkan fa'ilnya. Wa yusamma aidho al-fi'la al-mabni lil-majhul. Wal-fi'la al-mughayyar as-sighah. Disebut juga dengan fi'il yang mabni lil majhul dan fi'il yang mughayyar sighah, yang dirubah bentukannya dari bentukan aslinya. Wal fi'lu alladhi lam yusamma fa'iluhu. Wal fi'lu alladhi lam yusamma fa'iluhu, dan juga disebut dengan fi'il yang tidak disebutkan fa'ilnya. Thumma asyara al-musannifu ila ma la tata'atta al-inabatu bidunih wa huwa taghyirul fi'l al-mabni lil maf'ul an sighatihi al-asliyah. Kemudian al-musannif ar-raimi ya. Akhirnya aja yang mudah dihafal, ar-raimi. Kemudian al-musannif mengisyaratkan kepada bahwasanya ilama kepada sesuatu yang la tata'atta al-inabah bidunihi, yang tidak mungkin terhasilkan penggantian maf'ul dari fa'il tanpanya. Dia mengisyaratkan kepada sesuatu yang tidak mungkin dihasilkan penggantian maf'ul dari fa'il tanpanya. Apa itu? Taghyirul fi'li al-mabni lil maf'ul an sighati al-asliyah. Yaitu merubah fi'il yang mabni lil maf'ul, merubahnya dari bentuk aslinya. Baru dihasilkan yang namanya apa? Al-inabah. Penggantian maf'ul dari apa? Fa'il. Dengan ucapan beliau, fa'in kanal fi'lu madiyah. Ini mengisyaratkan kepada bahwasanya penggantian atau andainya penggantian maf'ul dari fa'il tidak bisa terhasilkan kecuali dengan apa? Merubah fi'il. Ya. Bisa pahami? Ngerti? Sedang ngertinya? Bisa paham gak? Belum? Lihat ya. Wal fi'lu alladzi lam yusamma fa'il. Kemudian kata beliau, fa'in kana al fi'lu madiyah. Nah, ini ada isyarat dari beliau. Apabila fi'ilnya madhi, maka harus didhamma awalnya. Kalau fi'il mudhari harus di ini awalnya. Ini mengisyaratkan kepada bahwasanya adanya penggantian maf'ul dari fi'il atau adanya naibul fa'il itu tidak bisa dihasilkan kecuali dengan merubah fi'il. Saya pahami? Ya, lebih jelas hari ini saya enggak bisa. Faqala fa in kana al-fi'lu madhiya. Beliau pun berkata, apabila fi'ilnya itu fi'il madhi, cara merubahnya adalah fa in kana al-fi'lu madhiya mujarradan kana aw mazidan fihi. Apabila fi'ilnya fi'il madhi, apakah mujarrad semuanya huruf asli atau mazidan fihi, padanya ada tambahan. cara merubahnya adalah dengan dhammu awwalihi. Ya. Fa in kana al-fi'lu madiyan dhumma awwaluhu. Ya. Dhumma didhammah. Inda iradati isnadihi ilal maf'ul, ketika hendak disandarkan kepada maf'ul atau naibul fa'il, itu didhammah awalnya. Wa kusira ma qabla akhiri, dan dikasrah pada apa yang sebelum akhirnya. Sebelum akhirnya dikasrah. Tahqiqan, apakah secara hakiki dhammahnya dan kasrahnya tadi seperti pada contoh duriba. Hakiki duri di dhammah. Ri sebelum akhirnya dikasrah. Duriba, ya kan? Aw takdira, atau ditakdirkan saja. Dhammah di awalnya dan apa? Kasrah sebelum akhirnya. Seperti qila. Ditakdirkan saja. Iya. Bi'a nanti akan dijelaskan. Iya, bisa seperti itu. Bagaimana prosesnya? Bi'a ini takdir. Awalnya dhammah, sebelum akhirnya di kasrah. Takdiron. Apa tujuan dari dirubahnya fi'il ini? Lian fasila bidzalika minal mabni lil fa'il, agar terpisahkan dengan dirubahnya fi'il tersebut dari fi'il yang mabni lil fa'il. Terpisahkan dengan boroba yang mabni lil fa'il. Kalau duriba mabni lil maf'ul, gitu. Fa in asla sighatihi fa'ala, karena asal sighah dari mabni lil fa'il adalah fa'ala bi fathil fa, dengan memfathah fa'nya. Fa'ul fi'ilnya fa'ala daraba kataba. Fa ghayyaruha ila fu'ila, kemudian mereka merubahnya kepada wazan fu'ila bi dhammil awal, dengan membomak awalnya, wa kasri tsani, dengan kasrah yang keduanya. Fu'ila, ya. Duriba, ya. Wa in kana mudari'an, kemudian bagaimana cara merubahnya kalau fi'ilnya fi'il mudari'? Wa in kana mudari'an dhumma aidha inda iradati isnadihi lil maf'uli awwaluhu alladhi huwa harful mudari'ah. Apabila yang mau dirubah adalah fi'il mudhari', maka didhammah juga ketika kita hendak menyandarkannya kepada maf'ul. Didhammah awalnya, yang mana awalnya adalah satu huruf dari huruf-huruf mudari'ah. Ada berapa huruf-huruf mudari'ah? Anaitu. Iya, anaitu, hamzah, nun, ya, dan ta, ada empat. Ya, ana itu empat kan? Ana itu huruf-huruf mudhari'ahnya. Dari situ didhammah. Ya, didhammah awalnya, yaitu di awal-awal huruf-huruf mudhari'ahnya. Ya. Wa futiha ma qabla akhirih, dan di fathah huruf sebelum yang terakhir. Tahqiqan, apakah harokatnya sifatnya tahqiq seperti yubrobu? Ya, yu di dhammah hakiki sebelum akhirnya, sebelum ba'nya di fathah, hakiki juga yubrobu. Atau takdira, atau di situ takdir saja harokatnya, seperti yuba, yuba'u, kemudian yuqalu, yuqalu, ya. Wa innama futiha ma qabla al-akhir fil mudari' liya'tadil ad-dhammu bil fathhi fil mudari' alladhi huwa asqal min al-madi. Fa in kana ma qabla al-akhir fil asl maftuhan, ya, sudah tadi dulu. Tidak lain di sini di fathah. Kenapa sih pada fi'il mudhari' sebelum akhirnya itu di fathah, ketika di mabni majhulkan yudrabu, yukhraju? Kenapa sih sebelum akhirnya harus di fathah? Tidak lain di fathah sebelum akhirnya pada fi'il mudhari' ketika di mabni majhulkan adalah agar tujuannya liya'tadil ad-dhamm bil fath, agar dhamma itu menjadi imbang dengan fathah. Awalnya fathah, iya kan? Awalnya apa? Dhamma, sebelum akhirnya di fathah agar imbang. Yudrabu, iya. Fil mudhari', pada fil mudhari' alladzi huwa, yang mana fil mudhari' ini asqal, lebih berat dalam pengucapan daripada fil madhi. Iya. Yudrabu. Ya, dikasih yang ringan, fathah kan ringan pada fi'il, iya kan? Yudrabu. Karena pada fi'il mudhari', sedangkan pada fi'il madhi lebih ringan dalam hal pengucapan, sehingga sebelum akhirnya dikasrah, mengimbangi keringanan yang ada pada fi'il madhi, duriba. Ya. Fa in kana ma qabla al-akhir fil asli maftuhan baqiya alaih. Apabila, ya, sebelum akhir hurufnya itu di fathah, baqiya alaihi, maka tetap ketika diubah menjadi mabnil majul dalam kondisi fathah. Contohnya yusma atau ya yasma'u, di sini sebelum akhirnya dalam kondisi fathah kan, maka ketika di mabnil majul kan tetap dia dalam kondisi fathah, hanya awalnya dirubah. Fataqulu fi, engkau katakan padanya, idza banaitahu lil majhul, ketika engkau memabni majhulkan, yaitu yusma'ul kalamu, yusma'ul kalamu, kalam itu didengar, yusma'u, sebelum akhirnya tetap dalam kondisi fathah, awalnya di dhammah. Bi imqa'i fathhi ma qabla al akhir, dengan menetapkan, membiarkan fathah sebelum akhirnya. Wa kadza idza kana awwaluhu mabmuman fil asli fa innahu yubqa ala hali, demikian pula apabila awalnya di dhammah pada asalnya, maka ketika di mabni majhulkan dibiarkan dalam keadaan dhammah. Contohnya yukrimu, awalnya dhammah sudah kan, ketika di mabni majhulkan engkau katakan yukramu, dibiarkan dalam kondisi dhammah. Bi imqa'i dhammatil asli fi awali, dengan membiarkan dhammah pada asal, pada asalnya di awal. Nahu duriba zaid, contohnya fil madhi yang mabni majhul adalah duriba zaidun. Misalun il madhi al mabni lil maf'ul, adalah contoh fil madhi yang mabni lil maf'ul. Wa yudrabu zaidun, misalun lil mudhari al mabni lil majhul, adalah contoh fil mudhari yang mabni lil majhul atau lil maf'ul. Wa sakata an fi'l al amri li annahu la yubna lil maf'ul, dan di sini al musannif diam, tidak membahas tentang apa? Fil amr. Iya. Li'annahu la yubna lil maf'ul, karena fil amr tidak bisa dibentuk untuk maf'ul. Iya, untuk fa'il senantiasa, untuk fa'il. Idrib fa'il kan? Iya. Wa qad yusnadu lil maf'ul. Lil maf'ul liqamati muqamal fa'il ismun maf'ul. Fataghayyara sighatu ila zinnah maf'ul, bima'na annahu yuj'al ala waznin bi'ainihi in kana ismu fa'il min ath-thulathi al-mujarrad kama madrub nahwu zaidun madrub ghulamah aw ila zinati al-mudhari al-mabni lil maf'ul. Dan terkadang yusnadu lil maf'ul, disandarkannya kepada maf'ul. Sebentar. Ya. Terkadang disandarkan kepada maf'ul liqamatihi muqamal fa'il, karena dia menduduki posisi fa'il. Nah, ini naibul fa'ilnya ismun maf'ul. Jadi yusnadu isim naibul fa'ilnya adalah apa? Ismun maf'ul. Isim maf'ul, ismu maf'ul. Terkadang disandarkan kepada maf'ul isim maf'ul. Fataghayyara sighatuhu, sehingga berubahlah sighahnya. Ila zinnati maf'ul, kepada wazan maf'ul. Ya. Tadinya wazan fa'il dirubah menjadi wazan maf'ul. Bima'na, dengan makna annahu yuj'al ala al-wazni bi'ainih, di mana dia dengan makna bahwasanya dia ya dijadikan di atas wazan tertentu. In kana ismu fa'ilihi min ats-tsulatsi, kalau isim fa'ilnya dari tsulatsi al-mujarrad, yang semuanya adalah huruf asli, seperti madrub dari dorib kan, ya, madrub dari dorib. Nahu zaidun madrubun gulamah, zaid dipukul dua budaknya. Ya. Jadi kalau dari sulasi, ya fa'il menjadi maf'ul. Ya. Zaidun madrubun gulamah, zaid dipukul kedua gulamah, kedua budaknya. I'rabnya mudaya zaidun mubtada, madrubun sebagai apa? Khabar, ya kan? Marfu wa alamat rafi apa? Bermadhar ala akhirih, dan dia naibul fa'il, ya'mal amala al-fi'il. Iya. Di sini yarfa'u naibul fa'il karena dia mabni lil maf'ul, iya. Ghulamah adalah naibul fa'il, marfu wa alamat rafi al-alif niyabah anil dhamma li'annahu muthanna, iya, wahu mudhaf ha mudhafun ilaih. Zaidun madrubun ghulamah au ila zinatil mudhari' al mabni lil maf'ul, atau kepada wazan fi'il mudhari' yang mabni lil maf'ul. Iya. Jadi kalau disandarkannya kepada isim maf'ul, maka sighahnya fa'il dirubah menjadi sighah maf'ul, menjadi wazan tertentu. Kalau dari thulatsi maka apa? Dengan wazan maf'ul. Iya. Au ila zinnatin mudhari' au ila zinnati al-mudhari' al-mabni lil maf'ul, ataupun kepada wazan fil mudhari' yang mabni lil maf'ul. Tapi ma'a wad'i mim madmumah, tapi ditambahkan padanya mim yang didhammah. Iya. Wad'u mim madmumatan mawdi'a harfil mudhari'ah, harfal mudhari'ah. Kemudian meletakkan mim yang didhammah menempati posisi huruf-huruf mudhari'. Kapan itu? In kana ismu fa'ilihi min ghairi thulatsi, apabila isim fa'ilnya dari yang selain thulatsi. Iya. Seperti mukrimun. Dari apa ini? Akrama yukrimu. Iya. Thulatsi mazid. Rubai, iya. Mukrim. Fatakul, maka engkau katakan ketika antum mabni majhulkan dengan engkau katakan Zaidun mukramun ulamah. Jadi diambil dari wazan fil mudhari yukramu, ya kan? Yukramu. Diambil dari wazan fil mudhari yang mabni lil maf'ul. Yukramu, kemudian diganti huruf mudhari'nya dengan apa? Mim. Maka jadilah apa? Isim maf'ul. Mukramun ghulamah. Zaid dimuliakan, kedua budaknya ataupun dua anaknya. Ya. Sampai di sini ada iskal. Jadi kalau disandarkannya maf'ul tadi kepada isim maf'ul, maka dirubah bentuknya dari fa'il menjadi maf'ul gitu. Kemudian kalau dia bukan thulatsi, ya, diambil dari yang selain thulatsi, maka diambil dari fil mudhari yang mabni lil majhul, kemudian antum ganti huruf mudhari'nya dengan apa? Mim. Ya. Dengan mim. Silakan, ada yang bertanyakan sebelum kita tutup? Cukup insyaallah nanti akan kita baca penjelasan berikutnya. Masih tentang cara-cara merubah amil, ya. Yaitu fi'il yang mabni lil maf'ul. Silakan. Kita baca dari sebelumnya, lihat ya. Terkadang disandarkan maf'ul itu ya liqamati muqamal fa'il, karena dia menduduki posisi maf'ul, menduduki posisi fa'il. Jadi maf'ul disandarkan ya kepada isi maf'ul karena dia menduduki posisi fa'il, ya, sehingga dirubah bentuknya kepada wazan maf'ul. Ya. Tadinya wazannya fa'il, iya, dirubah menjadi maf'ul. Kalau itu disandarkan, yaitu kalau disandarkannya maf'ul kepada isim maf'ul, iya, dirubah dari wazan fa'il menjadi maf'ul. Dengan makna annahu yuj'al 'alal wazni fi 'aini, di mana dia dijadikan pada wazan tertentu. Ya tadi wazan maf'ul. In kana ismu fa'ilihi min ats-tsulatsi. Kalau isim fa'ilnya dari tsulatsi, wazannya tertentu tadi, sudah tertentu, maf'ul. Ya. Kama madrub, jadi maf'ul kan seperti madrub. Zaidun madrubun ulama. Itu kalau tsulatsi. Jadi kalau tsulatsi intinya dirubah wazannya yang tadinya fa'il menjadi maf'ul, bawari jadi madrub. Adapun kalau selain tsulatsi, cara merubahnya, ya, merubah isim maf'ul tadi dari isim fa'ilnya adalah dengan engkau melihat wazan fi'il mudhari'nya, kemudian diganti huruf-huruf mudhari'nya dengan apa? Mim. Sudah gitu intinya. Ya, ini seperti itu. Jadi kalau disandarkannya maf'ul tadi kepada isim maf'ul, ya otomatis harus dirubah dari fa'il kepada wazan maf'ul, atau kepada wazan maf'ul. Ini kalau thulatsi, kalau rubai ya enggak maf'ul. Ya. Yeah. Melihat kepada bentukan fil mudhari' mabni lil majhulnya, kemudian diganti hurufnya dengan mim. Ya. Yeah. Insyaallah ini sudah sering antum pelajari di ilmu shorof ya. Ya kan, cara membentuk isim maf'ul. Yang lain enggak ada? Ya. Apa wa inna ma? Iya, i'rabnya mana? Liya'tadila. Wa inna ma dan tidak lain futiha ma qabla al-akhir di fathah, apa yang sebelum akhir fil mudhari' liya'tadila. Liya'tadila, ya'tadila itu isim fil mudhari' mansub dengan al-mudhmar wujuban. Ba'da dalam ta'lil, jama' majrur. Li'tidali takdirnya. Li'tidali dhom bil fath. Liya'tadila itu ya'tadila lam lama apa? Lamu ta'lil, iya kan? Termasuk lamul jar juga dia. Ya tadila fi'lun mudhari' mansub bi'an mudmarah fa'ad dalam ta'lil. Iya kan? Ad-dhom fa'il. Apa yang ditanyakan? Oh, lin fasil mana? Lin fasila. Oh, yang di atas. Atau takdiran kakila wabiyah lian fasila bithalik minal mabni lil fa'il. Itu. Enggak. Perasaan aja. Lian fasila bithalik. Itu sesuatu yang ma'ruf itu. Ya kalaupun salah ya salah ucapannya. Lian fasila bithalik. Yang lain enggak ada? Ya kalau enggak ada kita cukupkan sampai sini. Ya. Allah alam. Subhanallah. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.